Pak Quick, konsep-konsep pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil serta merata tampaknya hanya di atas kertas dan nyaris tanpa implementasi. Apa benar begitu, Pak? Iya, dan laginya ini yang lebih menyedihkan. Konsep itu banyak di dunia. Banyaknya bukan main. Di dunia, di negara-negara beraneka ragam dan jalan semua. Di negara tinggal belajar sebetulnya. Dan belajar pun tanpa biaya, karena kita di mana-mana punya kedutaan. Tinggal menugaskan kepada kedutaan, coba kumpulkan. Di sana itu, di negara yang Anda bertempat tinggal itu, prakteknya gimana sih gitu. Di sisi lain, pemerintah memberikan perhatian dengan menyalurkan BLT serta kredit modal usaha kepada rakyat kecil yang ada di desa dan perkotaan. Namun, beberapa kalangan menilai langkah itu belum cukup. Nah, menurut Bapak, mengapa bisa begitu? Oleh karena yang mengelola keuangan negara dalam bentuk bank-bank umum segala macam itu tidak mengerti. Mereka mengertinya memberi kredit kepada perusahaan-perusahaan dalam sektor modern. Bagaimana memberi kredit kepada pengusaha kecil itu nggak ngerti. Nah, sedangkan itu membutuhkan konsep yang lain, yaitu gitu ya, bahwa pemberian kredit kepada usaha kecil itu tidak mungkin kalau tidak disertai dengan pembinaan. Jadi sambil memberi kredit, sambil memberi pembinaan, bagaimana mentata bukukan secara sangat sederhana. Bagaimana memasarkan secara sederhana. Jadi ada bimbingan begitu. Nah, itu tidak difahami. Nah, negara-negara yang pandai sampai menjadi negara maju itu terus bisa memikirkan sekarang pemerintah yang mengorganisir land reform, social security system, sistem jaminan sosial, peraturan perburuan, bagaimana melindungi buruh. Nah, ini di Indonesia nol semuanya. Teknokrat kita ya tahu sendirilah berkelimang ya. Apa yang dipikirin? PDB, yang suku bunga, wah. Terus kemudian IHSG, kan begitu-begitu yang dipikirin. Jadi, teknokrat-teknokrat kita terlalu asik dengan paham ekonomi modern ya, Pak Quick? Padahal ekonomi modern dengan ekonomi perdesaan di Indonesia, khusus di Indonesia, sejak zaman dulu-dulu itu terputus. Profesor Buke kan pernah menulis buku yang judulnya Dualistis Ekonomi. Jadi dia puluhan tahun yang lalu sudah mensinyalir bahwa di Indonesia di zaman Hindia Belanda sektor modernnya itu tidak ada hubungan dengan perdesaan. Baik Pak Quick, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Quick Yanggi. Saya Kiki Wijaya.